Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wama ata mudallasan nau'ani. Tamam. Tadlis oleh Al-Baiquni rahimahullah dibagi menjadi dua ya, sebagai ulama bagi menjadi tiga. Nah, itu amma ada taksimil muallif. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما على تفسير قال الشارح رحمه الله تعالى أما على تقسيم المؤلف فهو قسمان. الأول ذكره بقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن. Adapun berdasarkan taksim al-muallif al-Baiquni, maka terbagi dua. Yang pertama, dzakarahu biqaulih, dia sebutkan dengan ucapannya dalam manzuma al-awwalul isqatu lisyaikh. Yang pertama, al-isqatu lisyaikh, menjatuhkan syekh rawi dalam sanad, wa an yanqula amman fawqahu, dan dia menukil ya, meriwayatkan hadis amman fawqahu dari rawi di atas syekh yang dijatuhkan itu. Ya, amman fawqahu dhamir al-ha kembali ke kata syekh. Amman fawqa dhalika syekh al-saqit al-musqat. Jadi menukil dari rawi yang ada di atas syekh yang jatuh itu, yang dijatuhkan dari sanad, yang ditetapkan dari sanad. Bi'an wa'an, dengan menggunakan sighat lafad an, dari dan an, yakni anna, sesungguhnya. Karena kedua sighat ini ya, sighat yang tidak mentasrih, tidak mempertegas mendengar dari syekh. Yang jelas dari darinya, tapi tidak ada penegasan dia mendengar darinya. Nah, ingat pembahasan matan sebelumnya, yaitu matan yang belum lama kita pelajari, yaitu mu'an'an. Mu'an'anun ka'an sa'idin an-karam wa mubhamun ma'fi rawil al-misal. Yani tentang mu'an'an. Tentang mu'an'an. Di sana sudah jelaskan tentang sigat an dan sigat yang semisal dengannya, yaitu na'am anna. Tayyib. Ikra. Wahada tadlisun. Wahada tadlisun taswiyati. Bian yaskita rawiya. Bian. Gayas kita. Al-awwalul isqatu. Isqatu masdarnya. Jadi fiilnya apa? Itasrif. Biannya sputa. Apa fiilnya isqat? Coba ditasrif Muhammad. Fiil madinya apa? Fiil mudhari'nya apa? Asqatu. Asqoto. Yuskito. Baik. Bian yuskito. Bian yuskito rawiya. Syekhuhu. La. Bian yuskito. Rawiya. La. Hada fa'il hada. Fa'ilnya. Bian yuskito rawiyu. Syekhuhu. Bian yuskito rawiyu. La. Ar-rawi. Ar-rawi ini termasuk isim apa? Mangkus. Isim mangkus. Ketika dia marfu, dhammahnya muqaddarah. Nah, dia muncul harokatnya ketika mansub. Nah, ketika mansub, fathahnya muncul. Nah, bi'an yuskitur rawi. Nah. Bi'an yuskitur rawi syekhuhu wa irwi amman fawqahu bisighatin bisighatin Zahiruha. Zahiruha al-ittisalu. Al-ittisalu, naam. Ini al-rawi sama dengan yarwi. Yarwi. Naam, jadi dhammahnya muqaddarah. Ini tadlis taswiyah yang disebut oleh Baiquni. Tadlis taswiyah. Ya. Yaitu dengan cara rawi, seorang rawi menjatuhkan syekhnya. Syekhnya dia tuh, itu syekh yang tobaqahnya di atasnya dia. Nah. Wa yarwi amman fawqahu. Dan dia meriwayatkan dari syekh yang di atas syekhnya, di atas tobaqah syekhnya. Ya. Nanti ada contohnya. Bi sighatin zahiruha al-ittisalu. Dengan sighat model lafaz yang lahiriyah lafaz itu menunjukkan al-ittisal bersambungnya sanad. Ya, tampak ketika dilihat sanad itu tidak ada masalah bersambung. Karena dia mengatakan an. Mengatakan an dari. Ya. Dari, ya. Jadi tampaknya bersambung. Baik. Kama law qala. Kama law qala. Qala Khalidun inna Aliyan qala kada wa kada. Wabayana Khalidun. Wa. Wabayana Khalidun wa Ali. Mudhaf ilaih. Wabayana Khalidun wa Aliyan rajulun ismuhu Muhammadun. Wahuwa asqat. Wahuwa qada asqat wa Muhammadan. Walam yadhkurhu wa qala inna aliyan qala kada wa kada. Contohnya kama qala Khalid. Khalid mengatakan inna aliyan qala kada wa kada. Ini menggunakan inna, ya. Sekarang inna atau anna semakna, ya. Inna anna. Naam. Khalid mengatakan inna aliyan qala kada wa kada. Sesungguhnya Ali telah berkata demikian dan demikian. Ya, dia tidak mengatakan saya mendengar Ali. Tidak mengatakan sami'tu aliyan qala kada wa kada. Nah, dia tidak mengatakan saya mendengar Ali, ya, mengatakan demikian. Dia mengatakan inna aliyan qala kada. Sesungguhnya Ali telah berkata demikian. Nah, Ali mengatakan itu. Tapi Khalid mendengarnya dari Ali. Ali yang menceritakan langsung ke Khalid. Di situ permasalahannya. Kalau kita lihat tampaknya zahir hal itu ittisal tampaknya bersambung saja nih, Khalid meriwayatkan dari siapa? Dari Ali, bahwa Ali berkata demikian dan demikian. Ya. Padahal tidak demikian. Wa baina Khalidin wa Aliin rajulun ismuhu Muhammad. Ternyata antara Khalid dan Ali ada rawi yang namanya Muhammad. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Dan dia telah menjatuhkan Muhammad dari sanad dan tidak menyebutkannya. Jadi harusnya, ya, jika tidak dijatuhkan Khalid, ya, an siap, dari mana dulu? An Muhammad baru Ali. Dia jatuhkan Muhammad, kemudian dia mengatakan inna aliyan. Supaya tidak berdusta, dia mengatakan inna aliyan qala kada wa kada. Atau mengatakan an Ali annahu qala kada wa kada. Kalau dia mengatakan sami'tu aliyan, berdusta dia. Karena dia tidak mendengar dari Ali. Dia mendengar dia dari siapa? Dari Muhammad. Sementara ini bukan dusta. Tadlis ini. Tadlis. Ya, seperti yang sudah dijelaskan maknanya. Bentuk pengelabuan. Jadi dibuat tidak jelas. Nah. Fanaqulu. Fanaqulu hadha tadlisun. Wahuwa fil haqiqati. Lam yakdhib. Bal huwa sadiqun. Baik. Wah, kita katakan ini tadlis. Dan itu pada hakikatnya, dia pada hakikatnya, siapa? Khalid pada hakikatnya dia tidak berdusta. Bahkan dia shadiq, dia jujur. Ya. Bahwa memang Ali yang telah mengatakan demikian-demikian. Lakin, tetapi permasalahannya di mana? Lakin hunaka ba'dul asbabi tahmilur rawi ala tadlisi. Kan yurida rawi kan yurid ar-rawi yakfi nafsahu la ikhfa min al-ikhfa an mutaaddi ini Nah, buta bukan khuf ya ikhfa, tapi minal ikhfa. Ani khuf ya. An minal ikhfa. Ikhfa an di tasrif, Anda sudah sebut masdarnya. Nah, baca kitab seperti itu. Ini harus, makanya kenapa antum diajari tasrif? Hah? Sorof. Harus, makanya harus tahu sorof, tidak tahu sorof enggak bisa. Nah, ikhfa minal ikhfa berarti antum cari fiilnya seperti scope tadi. An an yakfa. Fakir, pikirkan dulu. Jangan nebak-nebak. Tasrif dulu. Wazannya apa? Ikhfa wazannya apa? Ikhfa. Kembali ke wazan jika bingung. Ikhfa, ikhfaun wazannya apa? Ifalun. Ifalun berarti fiilnya wazannya? Fiilnya wazannya apa berarti kalau ifal? Atau antum harus merujuk sharaf? Fa'ila. Hah? Fa'ila. Baik. Ha, dibantu, dibantu. Ilyas. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akhfa yukhfi ikhfa'an. Makanya jangan di, dianggap remeh pelajaran sorof. Itu sudah diajar sorof. Nah, meskipun katanya membosankan ya. Hah? Makanya dibuat asyik sorof, jangan bosan. Nah. Baik, itu dasar. Sama? Kan yuridar rawi kan yuridar rawi an yukfi nafsahu. An? Ini muncul harokatnya. An yukfi nafsahu. Baik. Lialla yakula. Lialla yakulu. Lialla yukala. Lialla yukala anhu. Annahu akhada an hadha syekhi mithalan. Baik. Lakin hunaka ba'dul asbabi. Tetapi di sana ada sebagian faktor yang menyebabkan al asbab tahmilur rawiyah. Nah, di sini muncul harokatnya karena mansub ya, maf'ul bihi. Nah, ba'dul asbabi tahmilur rawiyah ala tadlisi. Ada sebagian faktor yang membawa menjadikan seorang rawi melakukan tadlis. Disebutkan oleh Syekh contoh-contohnya faktor itu. Ka'an yurida rawi an yukhfiya nafsah. Ya. Seperti rawi ingin menyembunyikan hakikat dirinya. Dia ingin menyembunyikan hakikat dirinya. Li'alla yuqala anhu, agar tidak dikatakan tentang dirinya, annahu akhadha an hadha asy-syekh, misalkan bahwa dia telah mengambil hadis dari syekh ini misalkan. Loh, memangnya kenapa? Ada apa dengan syekh itu? Tentunya ada sesuatu dari syekh itu yang dia tidak ingin kalau dia diketahui mengambil dari syekh itu. Nah. Ya. Dia tidak ingin dikatakan bahwa dia sudah mengambil dari siapa pada contohnya tadi. Dia tidak ingin diketahui bahwa dia mengambil hadis itu dari siapa tadi pada contoh tadi Khalid. Dia tidak ingin diketahui bahwa dia mengambil hadis itu dari Muhammad. Makanya dia jatuhkan saja Muhammad dan kemudian menggunakan sigah yang muhtamilah. Sigah yang berkemungkinan mendengar dan berkemungkinan tidak. Inna aliyan qala kadza wa kadza. Seperti tidak dusta. Au ini sekarang akhfanya muncul. Au atau akhfa dhalika li ghadhi siyasi li ghadhin siyasi siyasi. Jangan muwaqaf kalau lagi membaca, semua orang bisa kalau waqaf, tidak muncul i'rabnya. Ha, akhfa dhalika li ghadhin siyasiun, kok bisa jadi marfu siyasiun li ghadhin Sia-si. Tanpa tanwin. Kenapa lagi dibuang tanwinnya? Mamnu minas syaraf? Sia-siin. Kenapa dijar? Semuanya harus pakai dalil. Kenapa antum jar siasiin? Sebagai apa? Ligharadin siasiin sudah benar. Tapi kenapa? Na'ad. Baik. Jadi dipraktekkan ilmu nahwunya kalau membaca itu. Nah, jangan main tebak saja. Au akhfa dhalika ligharadin siasiin. Atau dia menyembunyikan hal itu karena ada gharad. Gharad itu apa? Maksud, ya. Tujuan yang sifatnya siasat politik. Nah, ada misi politiknya. Nah, auli annahu yakhsha. Auli annahu yakhsha ala nafsihi min sultanin au nahwihi. Baik. Atau dikarenakan dia takut, ya, atas dirinya, dia mengkhawatirkan dirinya, ya, dari seorang penguasa, sultan atau semisalnya, jika dia menyebut orang itu. Nah, au li ghairi dzalika min al asbabil ukhra. Atau selain daripada itu, dari faktor-faktor yang lainnya. Au li ajli anna syaikha alladhi asqathahu ghairu maqbul riwayati. Anna syaikha alladhi asqathahu. Sampai situ benar. Nah, setelahnya diperbaiki. Ghairu maqbulin. Ghairu maqbul riwayah. Kenapa ghairu? Na'at isim anna atau apa? Ismu anna. Terus syekh kenapa antum mansub? Nasab. Anna syekh. Dua isimnya? Anna manasab dua isim. Anna syekh alladhi asqatahu ghairu. Dua isimnya. Baik, jadi keliru. Hah, dibenarkan sekarang. Anna syekhul ladhi asqatahu ghairu maqbuli riwayah. Nah, ghairu karena sebagai apa? Khabar anna. Baik. Awli ajli anna syekhul ladhi asqatahu ghairu maqbuli riwayah. Nah, jadi membaca itu tidak asal disebut saja harokatnya. Itu karena diketahui, oh dia sebagai khabar, oh dia sebagai na'at, oh dia mudah. Faham dong? Nah, atau dikarenakan sesungguhnya syekh yang dia jatuhkan itu ghair maqbulir riwayat, tidak diterima riwayatnya. Imma likaunih da'ful hifdhi. Da'iful hifdhi. Nah, lagi-lagi nih antum keliru. Imma likaunih ضعيف الحفظ. Aywa, ضعيف الحفظ. ضعيف karena apa? Hal. Hah? Kenapa jauh sekali ke hal? Khabar. Khabar kaun. Likaunihi hanya itu isim. Kemudian ini khabarnya. Nah, likaunihi ضعيف الحفظ. Imma dia ditolak riwayatnya. Imma karena hifdnya lemah. Au likaunihi. Qalil. Sama tadi. Qalil ad-dini. Atau dikarenakan agamanya kurang, lemah. Ya, ada kefasikannya misalkan. Jadi ini tinjauan dari segi, kalau yang do'if al-hifl, dari segi apanya? Persyaratan dobat riwayah. Kalau qalil ad-din, dari persyaratan dobat al-al. Ada kelemahan pada orang itu, dari sisi kalau qalil ad-din, agamanya kurang, lemah. Dari segi apa tinjauannya? Syarat hadis sahih. Hah? Adalah. Hah? Tidak adil dia. Hendum? Hah? Tidak adil, tidak istiqomah, tidak bagus agamanya. Naam. Auli anna syekhuhu alladhi rawa anhu aqallu martabatin minhu. Au ma aqallu? Aqallu martabatin. Lebih tepat martabatan sebagai tamyiz. Naam. Aqallu martabatan minhu au ma asbah dzalik. Baik, atau dikarenakan syekhnya alladhi ruwa anhu, yang dia meriwayatkan darinya, ya, aqalla apa tadi, aqallu sudah benar, khabar anna syekhahu alladhi ruwa anhu aqallu, lebih sedikit atau lebih rendah martabatnya minhu daripada syekh yang dimunculkan itu. Jadi bukan ini sekarang atofnya au li anna. Jadi ini atofnya ke li ajli anna syekh alladhi asqathahu ghairu maqbulir riwayah. Nah, ini rinciannya dengan imma tafsiliyah, imma li kauni dha'ifal hifdz au li kaunihi qalilad-din. Kemudian au li anna, jadi ini atofnya ke li ajli anna syekh alladhi asqathahu ghairu maqbulir. Jadi lianna syekhul ladzi, ini bukan penjelasan tentang syekh itu ghair maqbul riwayah, bukan, tapi ini faktor lain, sababun akhar, yaitu karena syekh yang dia meriwayatkan darinya, yang dia syekh yang dia meriwayatkan dari siapa dalam contoh di atas, Muhammad, ya Muhammad ini aqallu martabatan minhu, lebih ya lebih rendah martabatnya dibandingkan dia. Wah, ini kok gurunya lebih rendah martabatnya daripada murid. Nah, jadi Muhammad syekhnya itu lebih rendah martabatnya, derajatnya daripada dia. Nah, ini kan tidak asik. Guru saya kok lebih rendah daripada saya. Waduh, buang aja lah dia. Jangan disebut di sana. Langsung ke atasnya, langsung Ali. Nah, gitulah. Oh, masih bahasa Ali atau semisal dengan itu tuh diantara faktor-faktor terjadinya tadlis. Nah, Abdullah. Siapa setelahnya Mahmud? Urutan. Ini mengikuti urutan apa kok susah sekali. Dan ini nanti urutannya dari sini saja terus. Ini kan urutan baru dan ini yang setiap hari kok kembali ke memori yang lama. Jadi ini mulai dari sini ikutin aja nih, jangan dikirim ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Nah, jadi Muhammad sudah tadi. Nah, nanti dilanjutkan. Hah. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة. طيب. المهم ya intinya penting intinya bahwa sesungguhnya tujuan-tujuan ya misi-misi ya yang menjatuhkan syekh dari sanad itu banyak ya, غير محصورة, tidak bisa dihitung dengan angka gitu. Nah, sulit ya ini. Nah, karena memang banyak faktornya. Sudah diberikan beberapa contoh gambaran di atas. Lakin aswa'uha an yakuna syaikhu ghairu adlin. Tetapi yang paling jelek di antara agrad asbab tersebut, ay yakuna syaikhu ghairu adlin. Karena syekhnya tidak adil, itu di atas. Yani likaunihi qaliladdin. Nah, dari segi agamanya kurang, lemah, ada kefasikannya, tidak adil dia. Nah, tamam. Fayusqituhu min ajli an yusbiha al-hadithu maqbulan. Maka dia jatuhkan syekh itu fayusqituhu min ajli an yusbiha al-hadithu maqbulan. Fayusqituhu min ajli an yusbiha al-hadithu maqbulan. Nah, memang yang tepat fayuskitu atau fayuskutahu, tergantung antum mu'atafkan kemana. Fa'nya ni fa'atifah. Kalau yuskitahu berarti tidak atafkan ke yakuna ya, an yakuna fayuskitahu. Dan ini yang lebih tepat ya. Nah, fayuskitahu min ajri an yusbihal hadithu makbulan. Jadi memang harus dianalisa kalau baca kitab itu. Tamam. Maka dia menjatuhkannya agar hadis itu diterima. Nah, kalau dia sebutkan syekh tersebut padahal tidak adil, berarti kan tidak terpenuhi satu syarat hadis sahih, maka ditolak riwayat dia. Dia ingin diterima hadis yang dia riwayatkan. Nah, tapi tanpa dusta, menggunakan tadlis. Nah, lian hada. Lian hada yatarattabu alaihi ahkamu syar'iyatin katsiratun. Ahkamun syar'iyatun kathiratun. Baik. Naatnya dua, syar'iyatun kathiratun. Naat. Warubbama yakunu al-hadithu matzuban min qibali syaikh as-saqit. As-saqiti. Baik. Jadi kenapa kata Syekh aswa'uha, aswa'u tilkal agrad al-asbab. Kenapa yang paling jelek dari faktor-faktor itu, dari tujuan-tujuan itu adalah ini, yaitu Syekh tidak adil sehingga jatuhkan seperti tadi malam. Kenapa? Li'anna hadha tarattabu 'alaihi ahkamun syar'iyyatun katsiratun. Karena ini ya berakibat atasnya ya hukum-hukum syariat yang banyak. Nah, karena dibangun hukum di atas hadis itu, padahal sebenarnya hadisnya dhaif. Bahkan rubba yakun hadits maklubun, boleh jadi hadis itu sebenarnya maklub, hadis yang didustakan min kibali syekh saqiti, dari arah syekh yang sakit, karena dia orang fasik. Orang fasik tidak peduli jika berdusta. Nah, boleh jadi hadis itu palsu, dia dusta dia berkaitan hadis itu karena dia tidak adil. Nah, ini merusak hukum syariat. Nah, wala yuqbalu haditsul mudallisi walau kana rawi thiqatan illa idza saraha bitahdithi wa qala haddatsani fulanun aw sami'tu fulanan fahina idin yakunu muttasilan. Naam, hadis al-musyara mudallis tidak diterima. Wala yuqbalu haditsul mudallisi, tidak diterima hadits al mudallis walau kana rawi thiqatan, meskipun rawinya thiqah. Illa idza sarraha bitahdith, kecuali jika dia mentasrih, yakni memperjelas ya bahwa syekh itu yang menyampaikannya langsung ke dia, bahwa dia mendengarnya langsung dari syekh itu, itu makna sarraha bitahdith. Nah, jadi ada tasrih bitahdith, penegasan secara jelas dia mendengar langsung dari syekh itu. Wa qala, yang mengatakan haddatsani fulanun, telah menjadi tahdid kepada aku fulan, aku sami' itu fulan, aku mendengar fulan. Ini kan tidak ada kemungkinan lain kan? Jelas. Ya. Jadi seorang mudallis yang thiqah sekalipun, jika dia disifati bahwa dia mudallis, sebenarnya mudallisun itu tabaqat. Ada tingkatan-tingkatannya, itu pada pelajaran yang lebih tinggi lagi. Nah, ya, tapi yang kita bahas sekarang adalah tabaqah mudallis yang memang tingkatannya ya tidak diterima riwayatnya ketika dia mentadlis. Ini rawi dikenal mudallis, disifati oleh ahli hadis mudallis. Ketika kita dapat riwayat dia menggunakan an, waspada. Mudallis ini. Hah? Dia mengatakan an atau mengatakan tadi anna aliyan qala kadza. Karena dia menggunakan sigha an dan anna yang muhtamil li tahdith, ada kemungkinan benar, kemungkinan tidak, padahal dia mudallis. Ini tidak diterima riwayatnya. Sebab kenapa, apa sebabnya kita menolak? Karena dia disifati mudallis ya, sedangkan di sini dia tidak memperjelas mendengar dari syekhnya, sehingga ada kemungkinan di sini dia mentadlis. Ini bukan syekh yang dia mengambil hadis, ada yang dia buang. Seperti contoh di atas, sebenarnya ada Muhammad tapi dia jatuhkan Muhammad. Paham dong? La yuqbalu haditsul mudallisi walau kana rawi thiqah illa idza sarha bitadi. Kecuali kita dapati di kesempatan lain, oh ini rawi yang thiqah mudallis tadi meriwayatkan hadis. Oh, dia mengatakan haddatsani, sudah aman. Jangan katakan oh mudallis ini. Mudallis tapi dia sudah mentasrih, dia sudah mengatakan haddatsani, apalagi yang dikhawatirkan. Jelas sudah dia mengatakan, kan dia thiqah. Nah, sami'tu fulana. Nah, ini jelas dia sudah mendengar dari syekhnya, iya kan? Nah, begitu. Jadi dalam pembahasan hadis, misalkan ada riwayat, ada satu hadis riwayat dikeluarkan oleh siapa misalkan Ahmad atau yang lainnya. Di situ kita mendapati seorang mudallis. Kita mendapati riwayatnya pakai an ini. Pakai an. Berarti ini tidak bisa kita terima ya. Ya. Kita cari lagi di riwayat yang lain, cari di Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi atau Sunan Nasa'i dan lain-lainnya. Ada Daud. Oh, ada riwayat di Sunan Abi Daud misalnya atau lainnya. Di sini rawi mudallis tadi sanadnya sama, hadisnya sama, dia mengatakan haddatsani, dan syekh yang disebutkan di sini an fulan, di sini dia mengatakan haddatsani fula. Maka berdasarkan riwayat ini berarti yang sini aman. Ada riwayat sanad yang ditemukan sarraha bitahdith. Kalau tidak ada seperti ini, maka ini ditolak. Paham, begitu. Barakallahu fiik. Tafadhal jazakumullah.